تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. رحمه الله تعالى. Ya, seperti misalnya Ishaq bin Rahawai, ini bersyarikat ya antara beliau dan antara Firyabi dan Imam Al-Bukhari, atau seperti Abdurrahman bin Ibrahim Duhaim, ya, atau seperti Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri, atau seperti Abdul Ala bin Hammad An-Nursi, atau seperti Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb, Abu Khaythama, ini dua gurunya Imam Muslim. Atau seperti imam yang terkenal, Amr bin Ali, Abu Hafs al-Fallas, itu guru al-Bukhari juga. Atau seperti Qutaibah bin Said, ini guru al-Bukhari, guru Imam Muslim, guru penulis Kutubus Sittah, semuanya kecuali Imam An-Nasai, beliau meriwayatkan dengan perantara. Iya. Demikian pula Muhammad bin Musanna, Hisham bin Ammar, Hannat ibn Sari. Ini semuanya dari para ulama tersohor ya. Sebagian dari guru-guru penulis. Sebagiannya kita akan, banyak darinya kita akan baca nanti insyaallah ta'ala. Sebagaimana beliau mengajar banyak manusia, pasti murid-muridnya juga banyak. Yang paling populer dari murid-muridnya, yang paling banyak meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ajurri yang terkenal, penulis kitab Asy-Syari'ah. Penulis kitab Asy-Syari'ah dan berbagai buku yang bermanfaat. Demikian pula Abu Bakar Al-Ismaili, Abu Bakar Asy-Syafi'i, penulis kitab Al-Ghailaniyat. Demikian pula Abu Bakar Al-Qati'i. Abu Bakar Al-Qati'i ini perawi buku-buku Imam Ahmad. Abu Bakar Al-Qati'i meriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad, dari Ahmad bin Hanbal. Ini muridnya juga Abu Ja'far Al-Firyabi. Iya. Dari murid-murid beliau juga adalah Abdul Qasim At-Tawarani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub, Imam At-Tawarani yang terkenal. Demikian pula Ar-Ramah Hurmuzi, Al-Hasan bin Abdurrahman. Ar-Ramah Hurmuzi, itu murid beliau juga. Dan dari murid-murid beliau juga yang terkenal adalah Ibnu Adi, penulis kitab Al-Kamil, Abdullah bin Adi Al-Jurjani. Iya. Baik, itu nama-nama yang saya sebut itu yang populer saja. Ada nama-nama yang lain. Baik. Dan beliau ini, ada satu hal yang menarik di biografinya terkait dengan penjagaan beliau di dalam ilmu dan riwayat. Penjagaan beliau terhadap ilmu dan riwayat. Jadi Abu Bakar Al-Firyabi ini rahimahullah, beliau disebutkan di akhir umurnya itu sudah tidak memberi riwayat lagi. Beliau menahan memberi riwayat karena beliau khawatir akan membahayakan hadith-hadithnya yang telah lalu. Iya. Dan ini dari ketakwaan yang dikenal di kalangan para ulama ahli hadith. Jadi ulama ahli hadith itu luar biasa. Ya, kalau dia tahu dia masih sanggup berbicara tentang ilmu, dia bicara. Kalau dia khawatir sesuatu, dia berhenti. Dia bisa menempatkan dirinya. Nah, ini sudah ulama saja seperti itu. Ulama saja seperti itu. Kalau sekarang ini naudzubillah, kita melihat para penuntut ilmu sudah bisa tampil di YouTube, tidak ada adab, tidak ada akhlak, apalagi ilmu. Belajarnya sedikit tapi lancang. Iya. Tidak tahu juga masuk konten YouTube, tiap kali ada yang viral harus dia komentari. Gimana ada penuntut ilmu yang seperti itu? Apalagi ustaz. Ini imam saja, dia imam ini. Bersama dengan itu tidak sembarang bicara. Tidak sembarang bicara. Nah itu ulama seperti itu. Iya. Di antara guru kami dalam riwayat, ada ulama Mekah. Belum meninggal barusan ini. Syekh Yahya bin Uthman al-Mudarris. Rahimahullah. Dari ulama Pakistan. Tapi beliau sudah puluhan tahun mengajar di Masjidil Haram. Beliau ini guru Syekh Mukbil juga. Iya. Coba bayangkan Syekh Mukbil aja berguru kepadanya. Iya. Saya itu suatu hari saya hadir di pelajaran beliau Sahih Muslim. Begitu selesai pelajaran, saya mendekat ke beliau ingin bertanya terkait dengan pelajaran. Tapi mungkin saya bertanyanya keliru. Saya cuma bilang, ya Syekh, saya ada pertanyaan. Jadi Syekh mungkin mikirnya saya datang minta fatwa. Harusnya saya bilang, ya Syekh, saya ada pertanyaan terkait pelajaran. Nah itu baru dijawab. Tapi begitu saya bilang, ya Syekh, saya ada pertanyaan, kata beliau, mufti itu di sana duduknya. Saya di sini cuma mengajar. Saya di sini cuma apa? Cuma mengajar. Nah, itu lihat tuh, orang tua alim seperti itu dia. Alim itu dia bisa menempatkan dirinya di mana dia bicara, apa yang harus dia katakan. Dia tahu posisinya. Iya. Kalau sekarang ini penuntut ilmu baru saja belajar, ada yang keaman duduk setahun, setengah tahun, tiba-tiba keluar ingin menjadi mufti dunia di internet. Komentar masalah-masalah viral, masalah-masalah politik, merusak dakwah. Iya. Orang-orang awam, apa tahunya mereka dalam hal itu? Oh, lihat aja bagus. Gitu. Tapi itu bukan berjalan di atas etika ilmu yang seperti itu. Dia bicara benar pun dia keliru. Karena dia mengambil posisi bukan pada tempatnya, itu bukan posisi dia. Jadi harus paham hal-hal yang seperti ini. Itu etika dalam ilmu. Adab. Asy-Syabi itu lebih banyak mengajarnya dari murid-murid Ibnu Mas'ud. Ini dari madrasah penduduk Kufah ini, Imam Asy-Syabi, Amir bin Syarahil. Berjumpa dengan lebih 100 orang sahabat. Dimintai fatwa dan para sahabat masih hidup. Ini Asy-Syabi. Lebih populer di tengah manusia. Tapi kalau ada masalah genting terjadi, dia enggak bicara, diam. Yang bicara itu Ibrahim An-Nakhai. Lebih sedikit bicaranya, tapi dia menjadi rujukan memang sebab lebih berilmu. Lebih faqih daripada Syabi. Nah, itu para ulama. Jadi kalau mau lihat ilmu itu, lihat dulu orang itu, dia pandai menjawab pertanyaan. Enggak semua pertanyaan dia jawab. Semua orang yang menjawab semua pertanyaan itu berarti di bahasa sebagian ulama itu orang sinting. Di bahasa sebagian sahabat. Jelas ya? Masuk bertanya seakan-akan tidak tahu posisinya apa. Bisa sebagai kepala negara, bisa menjadi kepala kepolisian, bisa menjadi kepala keamanan, bisa menjadi hakim di pengadilan. Dia tidak tahu posisinya ini ustadz atau dia profesinya banyak. Ilmu itu harus dia tahu posisi. Itulah fungsinya seorang itu belajar. Kenapa kita pelajari dari biografi para ulama? Supaya kita kenal para salaf itu kayak bagaimana. Orang-orang yang berilmu itu kayak bagaimana. Supaya indah pembahasan ilmu itu. Iya. Nah belakangan ini banyak fitnah-fitnah ya. Disebabkan orang-orang bicara bukan pada tempatnya. Bicara bukan pada tempatnya. Dan ini harus diperbaiki, harus dirapikan. Dan seorang penuntut ilmu juga dia harus tahu guru-guru itu. Jangan dia cuma lihat, oh ini viral di internet, ini terkenal. Ya. Viral gara-gara diubarkan kajiannya, tiba-tiba jadi ustaz tersohor sana-sini, padahal belajarnya sedikit, ini merusak namanya. Dan tidak cocok. Seorang misalnya, membantu orang yang seperti itu, akhirnya membuat dia magrur, tertipu, membahayakan dirinya sendiri. Tapi harusnya itu seorang kalau dia punya takwa, punya wara. Nah ini imam ini, seperti Imam Al-Firyani. Manusia datang kepadanya beribu-ribu orang, tidak ada yang dia terima. Dia ingin jaga riwayatnya. Dia ingin jaga riwayatnya. Khawatir di usia tua ada yang beliau lupa dan seterusnya. Itu mengganggu riwayat namanya. Iya. Sampai Al-Hafidz Abu Ali An-Naisaburi, ini salah seorang guru Imamul Hakim, kata beliau, saya masuk ke Baghdad dan Al-Firyabi waktu itu masih hidup. Iya. Namun beliau sudah menahan diri, tidak mau menyampaikan hadits lagi. Kata Abu Ali An-Naisaburi, saya masuk menjumpainya berulang kali. Bahkan saya menangis di depannya supaya bisa mendengar hadits darinya. Tapi tidak diberikan. Ya, itu waroh ya, ketakwaan dari para ulama. Karena penjagaan terhadap riwayat, penjagaan terhadap ilmu. Iya. Itu bahasa-bahasa ilmu itu ada adabnya, ada akhlaknya, ada pembawaannya. Ini harus kita pahami di dalam hal tersebut. Baik.